karena ingin menyakiti hati siapapun. Kau yang memberiku cinta itu dan ku bahagia. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih. Marah ku tahu kau yang tak jujur padaku. Ku tak akan pernah merebutmu dari dirinya. Matter.